بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, wa hadha huwa syahidut tarjamah. Hadha ini isim isyarah, musyar ilaihinya yaitu apa? Hatta ta'budha fi'amun min ummati al-awsana. Terjemah yang telah kita lewati, judul yang telah kita lewati yaitu bahwasanya sebagian umat ini menyembah al-ausan, menyembah berhala. Anna ba'da hadzal umma ya'budul ausan. Di babu ma ja'anna ba'da hadzal umma ya'budul ausan. Sebagian umat ini menyembah berhala. Syahidnya, burhannya, syahid itu burhan. Syahid itu adalah burhan. Wala syahid itu tarjama, ini adalah burhan atau hujjah untuk judul. Yaitu, qawluhu hatta ta'budha fi'amun min ummati al-awsana. Yang dibawakan oleh beliau, musannif Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ya kan? Hadis yang panjang. Hadisnya siapa? Sauban radhiyallahu anhu. Yang situ dalam sebagian tambahannya dalam riwayat ini sampai sehingga banyak dari umat ini, beberapa kelompok menyembah al-awsan, menyembah berhala. Afi riwayatin dari Abi Dawud, hatta ta'budha qabailu min ummati al-awsana. Dalam sebagian riwayatnya Abu Dawud, sampai nanti beberapa kabilah dari umatku menyembah berhala. Ini fitnah semakin membesar. Ujungnya adalah sebagian umat yang Nabi SAW menyembah berhala. Lafaz inilah yang dibawakan oleh beliau untuk burhan kuja bagi judul di atas. Beliau mengatakan wahada wasyahidu tarjama. Tarjama adalah tadi judul tadi. Babu maja'a anna ba'da hadil umma ya'budul awsan. Itu tarjama. Syahidnya atau burhannya, hujahnya adalah hadis ini yang telah kita baca ada yang panjang. Maka dalam hadis ini fa fihi raddu ala man qala bi khilafihi. Apa makna man qala bi khilafihi? Apa maknanya Syafi'i? Apa makna kalamnya beliau Syekh Abdul Rahman bin Hasan? Raddu ala man qala bi khilafihi. Apa maknanya Mas Rizki? Apa maknanya? Siapa? Mas Duladi. Apa maksud dengan kalimat bi khilafihi? Ayo, maksudnya itu ahsan tanya ini maksudnya enggak ada umat ini menyembah berhala. Itu sahabatnya adalah terbantah dengan fakta dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ta'budu fi'amun min ummati al-ausana. Bagaimana mau menafikan apa yang Rasulullah sebutkan bahwasanya sebagian umat ini menyembah berhala. Artinya Rasulullah SAW sesuai dengan fakta, sesuai realitanya, kenyataannya. Memang kenyataannya seperti itu. Dan yang menyelisih ucapan ini adalah terbantah, yaitu dari kalangan mereka ubadil kubur. Alaman qala bikhilafi, yaitu siapa man min ubadil kubur. Dari kalangan mereka yang menyembah kuburan, yaitu mereka-mereka yang punya pemahaman bahwasanya enggak ada umat ini menyembah berhala. Ya kan? Bukan hanya menyembah, bahkan membuat berhala pun banyak. Kan dijual belikan berhala tersebut, banyak mereka menjual belikan berhala. Juga menyembah berhala. Fadhal. Al-jahidina lima yaqaw minhum. Ubadul kufur yang mereka jahidin, ingkar terhadap apa yang telah terjadi, yang terjadi dari mereka berupa syirik. Minasyirki billahi wa bi ibadatihim al ausana. Mereka-mereka ini yang mengingkari bahwasanya enggak ada dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembah berhala. Mereka ubadul kufur yang mengingkari terhadap apa yang terjadi dari mereka berupa kesyirikan dengan Allah Ta'ala dan berupa mengibadai berhala. Jadi kuburiyun, mereka yang mengibadai berhala. Dan mereka enggak mau dinamai syirik atau musyrikin. Perbuatan mereka enggak mau disebut dengan perbuatan yang dikatakan syirik. Mereka menamai dengan nama syafaat, tawasul, dan yang lainnya, akhdul asbab, dan semisalnya penamaan-penamaan dari mereka yang hakikatnya adalah syirik. Kenapa demikian? Kenapa mereka punya pemikiran yang sangat jauh berbenturan dengan hadis-hadis ini? Wadzalika li jahlihim fi haqiqati at-tauhid wa ma yunaqiduhu minasyirki wa tandid, dikarenakan itu kebodohan mereka. Kebodohan mereka terkait dengan hakikat tauhid. Kebodohan mereka yang bertentangan yang dan kebodohan mereka dengan hakikat apa yang menentang tauhid berupa syirik dan tandid, yaitu membuat tandingan. Jadi mereka itu enggak paham syirik. Enggak paham apa itu tandingan terhadap Allah Ta'ala. Apa enggak paham apa yang membatalkan tauhid? Itu enggak paham. Karena enggak paham perbuatan mereka yang hakikatnya adalah syirik, mereka enggak mau disebut melakukan kesyirikan atau disebut dengan wasf atau sifat bahwasanya mereka musyrikin. Bahkan menafikan apa yang Rasulullah sabdakan berupa sebagian umat ini menyembah berhala. Bismillah ya ikhwah. Qala rahmatullahi fattauhidu wa a'damu matlubin. Wasyirku wa a'damu dunub. Jadi tauhid, kata beliau, sahabat Rahman bin Hasan, a'damu matlubin, perkara yang paling terbesar untuk dicari. Syirik adalah perkara yang paling besar berupa dosa. Dosa yang paling besar. Lihat nomor satu catatan kaki yang dibawakan oleh beliau Malik Sahab Muhammad Ahmad Fiqih. Beliau menukilkan dari Qurratul Uyun. Waqad istahkamatil fitnatu. Istahkamat maknanya taqawwa. Taqawwatil fitnatu. Fitnah semakin menguat. Itu namanya istahkamat. Ahkama yuhkimu ihkam maknanya itqan, kokoh. Istahkama menjadi kokoh, menjadi kuat. Mereka katakan taqawwatil fitnatu bi ibadatil awsan. Kata beliau Syaikhul Rahman bin Hasan dalam kitab beliau Quratul Uyun, fitnah semakin menguat berbentuk mengibadai berhala. Hatta innaula apa ini? Ya'rifu ahadun min hadil fi hadil qurun al mutaakhira angkara ma waqafi min dalika. Hatta innaula yu'rafu ahadun min hadil qurun. Sampai-sampai enggak ada seorang pun yang diketahui dari qurun mutaakhira, zaman-zaman yang belakangan ini, sampai enggak dikenal ada orang yang mengingkari apa yang terjadi berupa mengibadai berhala tadi. Angkara mawaka amin dalika, yani min ibadatil awsan. Karena fitnah ini semakin kuat berupa mengibadai awsan, sampai-sampai enggak diketahui, enggak dikenal seorang pun dari akhir-akhir zaman ini yang mengingkari apa yang telah terjadi berupa fitnah terbesar, yaitu mengibadai al-awsan. Hatta qamallahu Shaykhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala alladhi angkarahu wa naha anhu. Sehingga Allah menegakkan Shaykhul Islam, yaitu Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala, beliaulah yang mengingkari peribadatan kepada berhala tadi, dan beliau yang mengingkari, yang melarang darinya. Wa da'anna sa'ila tarkihi wa ila ayya'budullaha wahdah la syarikala fi uluhiyati wa asma'i wa sifatihi. Dan beliau yang mengajak manusia, menyuruh manusia, mengajak kepada meninggalkan syirik, mengajak kepada mengibadah Allah tak, tidak ada sekutu dalam uluhiyahnya dan nama-nama dan sifat-sifatnya. Nggak dengar? Mana? Dengar? Hah? Sudah dengar? Bisa? Dengar? Baik. Wa da'anna sa'ila tarkihi wa ila ayya'budullaha wahdahu la syarika la fi uluhiyati wa asma'ihi wa sifatihi. Beliau Syekh mengajak manusia untuk meninggalkan syirik, dan untuk mengajak manusia mengibadai Allah satu-satunya sesembahan yang tidak ada sekutu baginya dalam uluhiyahnya dan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Faramahu al-muluku wadba'uhum an kausil adawa. Dengar ini. Faramahum al-muluk, maka beliau diincar oleh semua para raja dan para pengikut mereka dari panah permusuhan. Artinya para penguasa dan para pengikut mereka bersatu padu untuk memusuhi beliau Syekh rahimahullah ta'ala. Fadharullahu bilhujjah, maka Allah menangkan, menampakkan beliau dengan membawa hujjah. Wa azza ansarahu ala man nawahum, dan Allah memberikan izzah, kemenangan terhadap penolong-penolong beliau atas siapapun orang yang menyelisih mereka. Wa balagha da'watuhu masyariqal ard wa magharibaha. Dakwahnya Syekh mencapai, menyebar sampai masyariqal ard, di beberapa negara yang ada di timur dan di beberapa negara yang ada di barat. Artinya dari barat sampai ke timur menyebarlah dakwahnya beliau Syekh Muhammad Abdul Wahab. Walakin minan nasi minhum man arafa wa minhum man ankara. Tetapi sebagian manusia di antara mereka ada yang arafa yang mengetahui, menerima. Dan ada di antara mereka yang mengingkari. Antafa bi da'wati al-kathiru min al-Nasat wal-Hijaz wa Umman wa ghairiha. Dan yang mengambil manfaat dengan dakwahnya beliau ini banyak dari kalangan Al-Nasat. Al-Nasat itu di daerah Riyadh, Saudi Arabia. Hijaz daerah Mekah, Umman dan yang lainnya ini di daerah negeri-negeri teluk. Falillahi alhamdu ala hadhil ni'ma al-azima sa'alanallahu laha syakirin. Maka segala puji hanyalah milik Allah Ta'ala atas nikmat yang sangat besar ini. Dan semoga Allah menjadikan kita ini termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat yang besar ini berupa dakwah tauhid. Inilah ya ikhwah. Dakwah tauhid ini adalah kita minta kepada Allah untuk mensyukurinya. Tanpa taufik dari Allah Ta'ala, seorang enggak mampu untuk menyukuri, untuk bersyukur terhadap dakwah ini. Kalau enggak muafak, kalau seorang itu enggak muafak, maka dakwah yang mulia malah dibenci. Yang membawa dakwah dibenci, dimusuhi, diusir. Perhatikan. Walillahil hamdu ala hadhihi an-ni'mah al-'azimah ja'alana Allahu laha syakirin. Maka segala puji hanyalah milik Allah Ta'ala atas nikmat yang agung ini. Dan semoga Allah menjadikan kita bersyukur, mensyukuri nikmat yang besar ini berupa dakwah tauhid. Maka itu perhatikan, enggak gampang seorang itu mau menjalani syukur kalau enggak muafak dari Allah Ta'ala. Qala Abu Thahir ghafarallahu lahuma wa innama adharahu Allahu bitawfiqi Ali Sa'ud. Ali Sa'ud yakni keluarga Raja Saudi Arabia. Dan hanya saja Allah menampakkan dakwah beliau ini dengan Allah memberikan taufik kepada keluarga Muhammad bin Saud lil indiwa untuk bergabung tahta rayat tauhid, di bawah bendera tauhid. Al-da'i ilai Syekh bin Abdul Wahab, bendera tauhid yang disuarakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab yang didukung oleh keluarga besar yaitu Muhammad bin Saud, yang dikenal dengan Alu Saud. Bahkan ala hadithihi ma'a bayinati Syekh Adal Asar fi duhuri kalimat tauhid wa qiyami daulatin marhubatil janib. Maka besinya, senjatanya ini para raja Alu Saud. Ini hadith bersamaan dengan bayinat, penjelasan-penjelasan yang dibawakan Syekh memiliki asar hadal asaru bahkan li hadithihim ma'a bayinati Syekh hadal asaru, ya kan. Jadi pengaruh kekuatan senjatanya keluarganya Alus Saud bersama penjelasan dari Syekh ada pengaruh besar di dalam nampaknya kalimat tauhid dan tegaknya daulah pemerintahan yang marhubatil janib, pemerintahan yang disegani oleh ahli tauhid. Enggak dengar. Hah? Enggak dengar. Baik, kita lanjutkan. Qala rahmat ta'ala bakana li hadidihim. Maka adalah senjatanya alus sa'ud. Bersamaan dengan bayinati syekh, penjelasan-penjelasan dari Syekh Muhammad Abdul Wahab. Hadal asaru memiliki pengaruh besar. Fi duri kalimat tawhid dalam nampaknya. Dalam munculnya kalimat tawhid. Dan tegaknya daulah marhubatil jami'. Janib tegaknya daulah pemerintahan yang memiliki kekuatan yang disegani li ahli tauhid untuk ahli tauhid. Tasdikan sebagai bentuk pembenaran. Liqaulillahi ta'ala wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nas. Sebagai bentuk pembuktian firman Allah Ta'ala berupa kenyataan, yaitu dan kami menurunkan besi. Besi itu di dalamnya ada baksun syadid, digunakan untuk kekuatan yang sangat besar dan ada manfaat bagi manusia. Waliya'lamallahu may yansuruh wa rusuluhu bil ghaib. Wallahu wallahu nas'alu ayyudima taufiqahum wa yuffiqa mulukal muslimin limislima waffaqahum lahu. Dan kita minta kepada Allah Ta'ala agar senantiasa melanggengkan taufiknya Allah untuk mereka para pembela tauhid dari Ahlus Sa'ud dan para ulama'nya. Dan juga semoga memberikan taufik kepada para penguasa kaum muslimin untuk melakukan semisal apa yang diberikan taufik oleh Allah kepada Ahlus Sa'ud. Ya kan? Lahu yanili Ahli Sa'ud. Untuk membela tauhid. Jadi menyebarnya dakwahnya beliau adalah didukung kuat oleh penguasa di hari itu, yang dengan penguasa Alus Sa'ud. Baik. Qala wa bi ma'na hadzal hadis, yang semena dengan hadis yang telah lewat dari Sa'ban. Ma fi sahihin alladhi bi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang marfu. La taqumu sa'atu hatta tattariba al-yatu nisa'id Daus. Daus ini adalah nama kabilah. Eh, Fauzan. Perhatikan. La taqumu sa'ah. Kiamat kubra enggak akan bangkit sampai al-yat, yakni apa? Pantat-pantatnya perempuan dari kabilah Daus bergoncang. Ala bil khalasah, ini nama sesembahan. Qala wa dul khalasah taghiyatud Daus. Dul khalasah ini adalah taghiyahnya kabilah Daus. Alladzi kanu ya'buduna fil jahiliyah. Daus ini dari Yaman. Yang mereka dulu menyembah Dhul Khalasah. Sesembahan yang namanya Dhul Khalasah dikatakan Taghiyah. Wa rawa Ibn Wahiban an Ma'mar anna qala inna alai al-ana baitan mabniyan mughlaqan. Ibn Iman meriwayatkan dari Ma'mar, bahwasanya Ma'mar mengatakan Dhul Khalasah sekarang ini ada rumahnya yang dibangun yang tertutup di situ. Demikianlah yang namanya taghut, sesembahan berupa kuburan dan yang lainnya. Ini dibikin rumah, dibangun rumah. Baitan mabniyan mughlaqan. Rumah dibangun rumah yang ditutup di situ. Tertutup. Qala al-Allamah Ibnu Qayyim rahimallahu fi qissati hadimil lat. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kisah dihancurkannya Lat. Lat ini berhala. Kemarin dibaca tasdid Lat dari kata Latta yaluttu. Kalau dibaca takhfif Lat, diambil dari apa? Ilah. Nah itu. Lama aslamat Saqif. Saqif ini adalah kabilah. Tatkala kabilah Saqif masuk Islam, dihancurkanlah itu Lat. Fihi annau la yajuz ibqa'u mawadi syirik wa tawagid ba'dal qudra ala hadmiha wa ibtaliha yauman wahidan. Tatkala aslam, Bani Saqib masuk Islam, di situ ada faedah bahwasanya enggak boleh membiarkan ibqa' itu, membiarkan enggak boleh membiarkan tempat-tempat syirik, enggak boleh membiarkan togut-togut setelah kemampuan untuk menghancurkannya, setelah kemampuan untuk merusaknya, walaupun satu hari saja enggak dibolehkan. Jadi kalau mampu menguasai tempat-tempat kesyirikan ini, maka harus dihancurkan di hari itu juga, langsung. Satu hari saja enggak boleh dibiarkan. Maka tempat-tempat yang sekarang dikeramatkan sebagai bentuk peribadatan untuk kepada Allah, selain Allah Ta'ala, maka harus dihancurkan jika punya kemampuan. Tapi yang sekarang ini didapati, yang melindungi adalah mereka orang-orang yang punya kedudukan tinggi di pemerintahan dan kedudukan tinggi di jiwanya kaum muslimin dari para ulama usu. Wa kadha hukmul masyahid. Alati buniyat alal kubur, demikian juga hukumnya masyahid, tempat-tempat yang dikeramatkan, yang dibangun di atas kuburan itu juga harus dihancurkan ketika mampu. Enggak boleh dibiarkan walaupun satu hari. Walati tuhidat awsanan tu'badu min dunillah. Juga yang dijadikan berhala yang diibadah selain Allah Ta'ala, harus dihancurkan ketika ada kemampuan. Wa kadha hukmu al-ahjar, ini batu-batu. Yang alat itu sodulu tabarruk, yang dituju untuk dimintai barokah. Nazar. La yajuz ibqa'u syai'in minha ala wajhil ard ma'al qudrah ala izalatiha. Enggak dibolehkan untuk dibiarkan sesuatu darinya di atas bumi ini bersamaan dengan punya kemampuan untuk menghilangkannya. Ini hukum Islam. Seperti dihancurkan. Ya kan? Wa katsirun minha biman jadillat wal uzza wa manat au a'dama syirkan indaha wa biha. Banyak dari tempat-tempat tadi yang dijadikan tempat yang dikeramatkan tadi, banyak diantaranya adalah yang menduduki kedudukan Lat dan Uzza dan Manat, ataupun lebih besar kesyirikannya di sisinya dan dengannya. Artinya kesyirikan terkait dengan selain Lat yang datang di zaman-zaman terakhir ini maka lebih besar. Fattabahu lasanana man kana qablahum. Maka mereka telah mengikuti jalannya orang sebelum mereka dari kalangan ahlul kitab. Wa salaku sabilahum hadwal qudda bil qudda. Mereka menempuh jalannya Yahud dan Nasara hadwal qudda bil qudda, yakni sangat rapi seperti rapinya bulu yang ada dalam anak panah. Kata rapi. Wa ghalaba syirku al aktsari nufus. Syirik ini adalah terjadinya ghalaba al aktsari nufus, ini kebanyakan jiwa dirasuki oleh syirik. Liduhuril jahlin wa khafa'il ilm. Karena kebodohan semakin merata, yang sangat menonjol, dan ilmu tersembunyi. Wasarul ma'rufu mungkaran wal mungkaru ma'rufan. Menjadilah yang ma'ruf menjadi mungkar, dan mungkar menjadi ma'ruf. Jadi yang baik menjadi jelek, yang jelek menjadi baik dalam pikirannya banyak manusia. Wasunnatu bid'atan, sunnah menjadi bid'ah dan bid'ah menjadi sunnah. Waktu misatil a'lam, ini panji-panji Islam sudah terhapus. Panji-panji terhapus. Wastaddat gurbatul Islam, keasingan Islam ini benar-benar sangat ngeri, semakin asing. Wa qallal ulama, ulama semakin sedikit. Wa ghalaba sufaha, yang mayoritas adalah orang-orang bodoh. Wa tafaqqamal amru, perkara yang semakin membesar, semakin tebal. Wastaddal ba'su, perkara yang menyusahkan hatinya manusia semakin keras, semakin kuat. Wadhalal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan muncul di daratan dan di lautan, itu semuanya dengan sebab karena usahanya tangannya manusia. Walakin la tazalu ta'ifatun min isabah. Isabah ini kelompok. Isabah itu kelompok. Tandakan tapi senantiasa ada sekelompok dari umat Muhammadiyah, umat yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isabah al-Muhammadiyah. Sekelompok manusia yang mengikuti jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa dari, tegak di atas kebenaran, bil haqqi qa'imin, tegak di atas kebenaran atau dengan membawa kebenaran. Dan senantiasa wali syirki wal bid'ah mujahidin senantiasa merangi alus syirik dan alul bid'ah. Ila ayyari sallallahu al-ardha wa man 'alaiha. Sampai nanti Allah mewarisi bumi ini dan siapapun yang ada berada di atas bumi ini, wa khairul warisin, dan dia Allah adalah sebaik-baik yang mewarisi. Inta mulakhasan habis secara ringkas dinukil dari kalamnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ibn Yahwa, itulah dakwah tauhid yang telah diceritakan tentang keadaannya semakin lama semakin asing. Ulama semakin sedikit. Orang-orang yang bodoh semakin mayoritas. Perkara semakin membesar. Kesusahan semakin ngeri. Kerusakan menyebar di mana-mana, lautan dan di daratan. Qultu fa idza kana hadza fil qurun sabiq wa qablahu. Cerita tadi dari Imam Ibnu Qayyim, kalau itu terjadi di zaman qurun, apa qurun itu? Hah? Periode atau qurun, qurun yang ke-7. Qurun sabiq, tahun 700-an Hijriah dan sebelumnya. Fama ba'dahu a'dhamu fasadan, maka setelah zaman beliau Ibnu Qayyim sampai zaman kita ini, maka kerusakannya semakin besar. Kama wal waqi', sebagaimana faktanya, sebagaimana kenyataannya. Inilah kenyataan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dan kenyataan mereka-mereka yang melawan dakwah ini. Maka itu perlu sabar. Perlu sabar menasihatkan untuk semua anak-anak yang telah diberi kemudahan Allah Ta'ala untuk mencari ilmu, tolong bersabar. Sabar untuk menempuh kebaikan ini. Kemudian nanti terombang-ambingkan dengan suasana yang tidak mendukung dalam lingkungan tertentu, sehingga menjadi termasuk orang-orang yang rusak. Kalau sudah rusak, tidak mengetahui kebaikan yang pernah dilewati berupa dakwah yang benar ini, dakwah tauhid, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini dan kita sambung di waktu yang datang. Walhamdulillahirabbil alamin.